amal itu ada empat: ucapan, pikiran, perbuatan, dan semangat. Apa yang kita lakukan itu dinilai oleh Allah. Tingkah laku kita diperhatikan. Dan kita patut untuk mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi ingat, jangan sampai jatuhnya berlebihan. Berlebihan banget. Betul tidak? Sampai-sampai ada terlalu kepedean. Pede itu bagus, tapi kepedean gak bagus. Pintar itu bagus, tapi merasa dirinya pintar itu jelek. Makanya tema kita kali ini kita angkat tentang narsis. Apa itu narsis? Jamaah, narsis itu berasal dari bahasa Yunani Narcissus. Nama orang. Namanya Narcissus, orang Yunani, seorang yang laki-laki yang tampan sekali. Saking tampannya, dia saking mencintai dirinya sendiri. Tiap hari ke sungai bercermin, mengagumi ketampanannya. Akhirnya dia jatuh ke sungai. Dan dia mati di sungai itu. Tapi memang dalam agama dibutuhkan semangat. Salat berjamaah. Kenapa salat berjamaah besar pahalanya dibanding salat sendiri? Karena rahasia di balik salat berjamaah itu ada semangat di dalamnya. Biar dua orang. Kalau salat berjamaah itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat. Salat sendiri. Semangat. Tapi jangan terlalu. Kenapa? Karena bisa membahayakan. Karena itu bisa membahayakan, menjebak orang itu. Makanya biasanya yang suka narsis itu para artis. Ya enggak semua lah Ustaz. Oh enggak semua. Makanya kita tampilkan artis-artis kita. Nuri Molida. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kalau melihat orang narsis? Saya juga sedikit narsis kayaknya Pak Ustaz. Wah, enggak. Dan di sebelah kiri saya ada Pak Ustaz Tabah Penemuan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, ini bukan narsis. Karena orang yang bersifat narsis bisa jatuhnya menjadi riak. Betul. Dan bisa jatuhnya menjadi orang yang sombong. Sehingga orang narsis sudah memakan dua-duanya. Riak dan sombong. Karena orang narsis itu menganggap dirinya yang paling tercantik, terseksi, terlebay, dan terjelek. Ustaz, ya. Nih, kalau dalam satu kantor gitu. Dalam satu kantor. Iya, instansi. Instansi gitu. Tempat kerja. Tempat kerja. Itu kadang kan kalau kita punya bos gitu, atasan. Atasan. Kalau yang perempuan kadang pengennya tuh selalu dipuji. Selamat pagi, Bu. Ibu cantik banget. Ibu langsingan deh. Padahal kemarin ditimbang berat badannya baru naik 5 kilo. Gitu kan gimana tuh, Pak Ustaz? Itu narsis juga. Bagaimana hukumnya apabila ada orang satu tempat timbul narsis karena apa? Ada suka memuji, betul tidak? Apalagi kalau tidak dipuji bahaya, terancamlah jiwa kita. Mau tahu? Mau tahu? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Semangat boleh aja semangat, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena bisa jadi narsis. Dan menarik sekali yang tadi ditanyakan oleh gadis artis yang hampir mirip namaku. Kalau saya Muhammad Nur Maulana, kalau beliau adalah Nuri Molida. Jamaah. Yeah. Tadi menarik pertanyaan Nuri. Bagaimana kalau ada seseorang atasan dalam satu pekerjaan, kantor, instansi yang suka sekali mau dipuji. Apalagi seorang wanita. Oh, mau sekali dipuji. Ibu cantik banget. Masa? Kalau dilihat dari Monas. Maaf, jikalau ada atasan yang kita sudah puji-puji bahaya. Kenapa? Suatu saat nanti susah. Susah lagi untuk kita memuji dia. Jadi sebaiknya bicaralah sepantasnya. Nabi berkata, kalau ada yang memuji kamu, maka lemparkan pasir pada mukanya. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada. Makanya jangan pernah, makanya dalam agama tidak boleh orang membanggakan pahalanya. Tidak boleh. Tidak boleh menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain ibadahnya. Tidak boleh. Karena bukan pahala yang menyebabkan orang masuk surga. Sorry. Bukan pahala. Bukan amal. Bukan. Tapi yang menyebabkan orang masuk surga adalah rahmatnya Allah. Seorang zaman dahulu ada gini. Ada orang berzikir. Zikir. Sudah menganggap dirinya hebat. Tiba-tiba ada seorang yang pendosa. Banyak dosanya. Dia berkata, aku ingin deh duduk berdampingan dengannya. Supaya aku bisa mendapatkan rahmat juga sama dengan dia. Dia duduk di depan dekatnya. Lantas dia mengusik. Pinggir. Dan sepantasnya aku duduk bersama denganmu. Apa yang terjadi? Sebenarnya ada awan di atasnya itu yang menaungi orang saleh itu. Tiba-tiba bertindak awan itu kepada orang yang tadi itu. Lantas ada suara, sungguh seluruh ibadahmu, pahalamu sudah digugurkan oleh Allah. Karena kesombonganmu. Dan pahalamu sudah gugur. Dan semua dosanya yang tadi yang mau dekat denganmu, seluruhnya diampuni oleh Allah. Nauzubillah summa, nauzubillah. Pak Ustaz, saya mau nanya. Iya, silakan Bu. Saya Bu Yeni. Apa perbedaannya narsis dengan sombong? Narsis dengan sombong. Terus kalau kita di suatu tempat pekerjaan kan biar kita mendapatkan pekerjaan itu, kita biasa kan harus menyombongkan diri kita, mempromosikan diri kita sendiri. Oh. Gimana tuh Ustaz? Berbicara tentang perbedaan narsis dengan sombong. Kalau narsis memuji diri. Menganggap diri bagus. Tapi kalau sombong, itu bedanya gini, dia menganggap orang sudah jelek. Dia yang terbaik. Nah, kalau narsis, jatuhnya terlalu cinta dengan dirinya. Sebentar-sebentar cermin lagi. Sebentar-sebentar foto lagi. Sebentar-sebentar foto lagi. Padahal mukanya itu terus. Jadi bagaimana dengan orang yang mau melamar kerja, harus mempromosikan diri. Janganlah engkau lewat ucapan, tapi lewat perbuatan. Bukan berupa pujian, bukan berupa tulisan, tapi action. Buat apa? yang membanggakan diri, bahaya loh. Saya bisa gini, saya bagus itu kalau orang menganggap kita lebih rendah. Kan luar biasa. Orang menganggap kita, ih, kecil banget. Jadi ternyata, wow! Nah! Sat, iya. Narsis ini kan bahaya. Buat narsis kita. Itu penyakit kejiwaan. Nah, lalu bagaimana dalam Islam, dalam agama kita ini, doa yang paling mujarab untuk terhindar dari narsis? Ah, bagus sekali. Ini penting. Mau tahu doa yang kita baca agar kita terhindar dari narsis? Mau tahu doanya? Oh. Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Berbicara tentang narsis dan menarik sekali yang ditanyakan, apakah ada doanya? Wah, yang jelas doanya itu jangan hanya sekedar berdoa. Biar kita berdoa kalau tidak ada niat untuk ada berubah. Ada nasihat pada diri kita, malulah kita sama Allah. Apa yang kita miliki ini serahkan kepada Allah bahwa ini adalah milik. Makanya kalau dipuji ucapkan alhamdulillah. Kalau melihat diri cermin, subhanallah. Terima kasih banyak ya Allah itu. Nah, kalau melirik dari pekerjaan seorang artis, wah, pasti mastabah penemuan. Pernah dipuji orang, ganteng banget. Memang ya. Gimana menanggapi yang seperti itu? Karena rata-rata artis itu narsis. Kalau saya pribadi sih menanggulanginya ya, lihat lebih banyak lihat ke bawah. Subhanallah. Banyak lagi artis-artis muda yang lebih tampan. Ya walaupun kita yang paling tampan. Jadi bagus sekali resepnya. Resepnya lihat ke bawah. Jangan pernah mau melihat ke atas. Makanya selalu berdoa, la haula. Itu doanya. La haula. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Itu. Makanya selalu diingatkan ada yang namanya introspeksi diri. Baiklah. Karena berbicara tentang narsis, banyak ulah yang disinggung, banyak yang kena keseharian kita. Kadangkala kita lupa daratan, tapi ingat segala sesuatu ada batasan-batasannya. Makanya kalau memang ada unek-unek, kesan-kesan dengan acara ini, silakan layangkan di Twitter Islam itu indah di @islamitu_indah. Insya Allah kalau memang ada pertanyaan dan apapun di dalamnya, kami akan jawab langsung lewat Twitter itu sendiri. Baik, marilah kita menundukkan kepala kita sejenak, menyadarkan diri kita, menasehati diri kita. Jangan tunggu engkau dinasehati, tapi nasehatilah diri ini. Janganlah tunggu engkau untuk disiksa. Janganlah engkau tunggu untuk ditegur. Jangan tunggu engkau diberi peringatan. Tapi persiapkan dirimu. Nasihati diri ini. Tegur diri ini. Sadarkan diri kita. Segala sesuatu pasti ada akhirnya. Ada akhirnya. Ya Allah, ya Rabb. Segala apa yang kumiliki adalah milikmu, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Atas segala kesalahanku di masa lalu. Atas kesalahanku di masa lalu. Kehilafanku di masa yang lalu. Kehilafanku di masa yang lalu. Dosaku ya Allah. Dosaku ya Allah. Ampunilah. Ampunilah ya Allah. Silakan. Aku berdoa minta kepada Allah. Ya Allah. Ampunilah dosaku ya Allah. Matikanlah aku dalam kalimatmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sisa umurku bermanfaat untuk keluargaku, untuk agamaku, untuk anak dan istriku. Matikan aku dalam kalimatmu. La ilaha illallah. Ya Allah, aku hilang. Hilang. Sadar. Ya Allah, aku hilang. Ya Allah, aku sadar. Ya Allah. Ya Allah. Aku hanya makhluk yang lemah. Aku hanya makhluk yang lemah, ya Allah. Engkau lepaskan aku dari genggamanmu ya Allah. Engkau lepaskan aku dari genggamanmu ya Allah. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau lah yang kami sembah. Hanya engkau lah yang kami sembah. Dan hanya engkau lah kami mohon pertolongan. Sebenarnya engkau lah kami mohon pertolongan. Berbicara tentang narsis, optimis itu penting. Mengaku diri lebih baik dari orang lain. Ada kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Tapi jadikan kelebihan itu adalah merupakan kesyukuran yang luar biasa. Karena syukur menempatkan, memfungsikan apa yang Allah berikan terhadap diri kita. Hati-hati. Karena sifat narsis itu akan mengantarkan manusia dalam jiwa kesombongan, ria, dan sifat-sifat yang lainnya. Ujub. Maka menganggap orang lain itu rendah dan dialah yang terbaik. Islam tidak begitu. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan bermanfaat buat kita semua. Jadi dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu hadilah siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.